Pesan-pesan terkirim, ku berharap kau tahu. Aku selalu merindu saat kita tak bertemu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu. Harusnya kau tahu ku mau kau isi hatiku. Sempat ku berpikir sendiri ini tiada arti, namun senyum manismu bukanlah angin lalu. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Sayang bahwa diriku ini satu-satunya pasti. Setiap siang dan malam memikirkanmu sayang, segenap hatiku hanyalah kepadamu. Jangan kau pergi jauh dariku kasih, karena hatiku sepi jika kau tak di sini. Hatiku kian merana jika kau tak di sana. Ku kan selalu menanti bertemu kau kekasih. Sempat ku berpikir sendiri ini tiada arti, namun senyum manismu bukanlah angin lalu. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku yakin bilang I love you. Janjikan dunia, alam semesta dan segala isinya, tapi hatiku